Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, penanya berkata, bagaimanakah kita menjalankan sunnah di sekolah seperti membiarkan jenggot, sementara seringkali siswa yang jenggotnya panjang disuruh dicukur oleh SPP 2K. Apa itu SPP 2K? PP. Bagaimana menyikapinya sudah kalau saya. Kira-kira Tuhan dan Afad yang memuliakan Allah. Jadi kita hidup di dunia ini kan gak lepas dari masalah. Masalah itu banyak sekali. Masalah kita dengan orang tua, masalah kita dengan tetangga, masalah kita dengan kerabat, teman, guru, sekolah, teman kerja, teman bisnis, mungkin bos dan apa namanya pimpinan kita itu banyak. Tapi yang perlu diingat bahwa modal utama untuk menyelesaikan masalah itu adalah kemampuan di dalam berkomunikasi. Itu paling. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah, pertanyaan pertama yang harus dijawab, maukah kita berkomunikasi? Kemudian yang kedua, mampukah kita berkomunikasi dengan baik? Apapun jawabannya, semua itu bisa diatur kan. Yang pertama, maukah kita berkomunikasi? Kalau kita jawabannya mau, alhamdulillah. Kalau kita tidak mau berkomunikasi, berarti kita yang disalahkan. Kenapa kita tidak mau berkomunikasi? Sehingga jalan keluarnya, bagaimana kita menumbuhkan keinginan untuk mau berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, mampukah kita berkomunikasi dengan baik? Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, kita bisa belajar. Kita bisa bertanya kepada yang lebih paham dan lebih ahli di dalam berkomunikasi. Ini modal dasar loh. Modal dasar. Kita dengan orang tua. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan apa namanya? Buka arisan aja. Mungkin kita sebagai anak punya masalah dengan orang tua. Apapun masalah yang kita hadapi, itu semua bisa diselesaikan dengan komunikasi kita dengan orang tua. Kita berkomunikasi sebagai seorang anak dengan orang tua, bukan memposisikan dan menyamakan kedudukan antara anak dan orang tua, bukan. Seperti ini juga tentang masalah melaksanakan sunnah di sekolah. Mungkin seringkali siswa yang jenggotnya panjang disuruh dicukur oleh SPP 2K. Di sinilah letak pentingnya berkomunikasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan, mengutarakan dan menjelaskan dasar apa yang kita gunakan sehingga kita berbuat seperti itu. Kalau kita tidak mampu, kita bisa minta bantuan orang lain. Kita bisa minta bantuan salah satu guru yang punya peduli dengan siswanya, yang bisa mengerti kita. Atau kalau perlu kita ajak orang tua kita, atau mungkin kalau bahasa kita, kalau ngaji, ustaz kita dilibatkan. Tolong jelaskan kepada SPP 2K. SPP 2K ini guru atau siswa? Guru. Insya Allah kalau dikomunikasikan dengan baik, bisa. Karena tidak ada aturan dari aturan undang-undang pendidikan nasional, siswa itu nggak boleh pakai jenggot, nggak ada. Ada nggak? Kalau hal yang diangkat adalah kebersihan, kebersihan itu relatif kan gitu. Kebersihan itu relatif. Menurut sebagian orang baju dimasukkan bersih, tapi sebagian yang lain mengatakan baju dikeluarkan lebih bersih. Batik kalau dimasukkan di mana? Kan lucu kan? Artinya relatif. Yang jelas semua harus dikomunikasikan. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik dengan siapa saja yang sedang kita hadapi. Entah itu orang tua, teman. Kita sekarang berteman, saya berteman dengan Mas Hasbi. Kalau kita tidak bisa menjaga komunikasi, hubungan kita gak akan jalan. Kadang-kadang saya berbuat seperti ini, menurut saya yang saya inginkan begini. Tapi kalau tidak kita komunikasi dengan Mas Hasbi, mungkin pandangannya akan berbeda dengan yang saya pandang. Perlu dikomunikasikan Hasbi, saya tadi berbuat seperti ini karena ini. Oh gitu kok, ya sudah saya paham. Itu pentingnya komunikasi. Dengan orang tua pun demikian, dengan tetangga. Jadi banyak kasus ya, teman-teman yang melaksanakan sunnah kemudian dianggap teroris, sama dengan Abu Bakar Ba'asyir dan pengikutnya. Ini teroris yang biasa ngebom itu loh. Kenapa stigma ini sampai muncul? Karena kita kurang komunikasi dengan masyarakat. Orang serawung, gak ngeruruhi. Ya kalau pas tiket ronda malam gak datang, rapat RT juga gak pernah menunjukkan muka. Kerja bagi ya nendir aketo. Ya akhirnya kan orang sembarangan, tak-tak mau bilang, oh ini. Tapi kalau kita aktif, serawung, ruruan, kalau pas kita punya beli roti mungil, roti kecil banyak, bagi-bagi tetangga, jenis roti itu. Orang tahu loh ya. Kalau pas yang ingat roti itu kan gitu. Atau apa terus bagi-bagi, ada tetangganya meninggal, datang aktif, ngurus proses pemakamannya, ronda ya kalau bisa datang sambil bawa makanan, mungkin kacang, seperti ini loh bagus. Kacang, lemper atau apa. Datang bagi-bagi. Kita yakin bahwa dengan cara-cara komunikasi seperti itu, walaupun kita tidak mengatakan saya bukan teroris loh Pak, saya ngasih kacang ini bukti saya bukan teroris. Atau mamanya ikut ronda malam, saya ikut ronda ini menunjukkan saya bukan teroris. Atau ada tetangga meninggal ikut musuh gali, ini bukti saya bukan. Nggak perlu disampaikan kan begitu. Cukup dengan perbuatan, komunikasi yang baik. Komunikasi kan bisa dalam bentuk bahasa lisan, bisa dengan bahasa tubuh kan gitu. Artinya bisa dalam bentuk fi'il. Maka insya Allah siswa yang seperti ini karena melaksanakan sunnah, mungkin insya Allah cara yang terbaik adalah berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Dikomunikasikan dengan cara yang baik. Ya mohon maaf Pak, ini sudah keyakinan saya. Tapi ada, saya punya teman dulu, cara yang dipakai mungkin kasar karena kita masih muda waktu itu. Kita kan pernah muda juga. Pernah muda. Jadi ayam-ayam, kalau dulu namanya BP ya, gak tahu sekarang masih ada BP, gak ada kan. Kalau namanya BP dipanggil sama gini. Dulu kasusnya di SMP. SMP ya sekitar tahun 2000, 2001. SMP kan masih pada spesial ya. Dulu kan SMP masih celana pendek. Masih ingat yang celana pendek. Kalau sekarang kan sudah ada yang panjang lagi, celana pendek. Jadi ada apa namanya saudara kita karena enggak senang pahanya dilihat orang. Paha itu kan khusus nanti untuknya. Mojo. Jangan sampai diketahui orang, ini khusus ini. Akhirnya pakai celana panjang, dipanggil oleh guru kelas. Dijelaskan enggak, saya tetap pakai celana. Pas alhamdulillah, saudara kita ini pinter kan gitu. Tegas. Bahkan name-nya terbaik waktu itu masuk di sini, di Jogja ini. Panggil guru kelas, enggak pengaruh. Dipanggil wakil kepala sekolah. Wakil saya bilang, besok bapakmu suruh ke sekolah. Dipanggil oleh guru. Nah, saudara kita ini datang. Nyampaikan ke orang tuanya bilang, sampaikan ke wakil kepala sekolahnya, bapak tidak akan datang sebelum ada surat resmi tertanda kepala sekolah saya harus datang karena kasus ini. Besok pagi datang. Mana bapakmu? Pak, bapak saya seni. Bapak berkenan datang ke sekolah memenuhi panggilan bapak asalkan ada surat resmi dari pihak sekolah memanggil bapak saya terkait dengan kasus anaknya yang menggunakan celana panjang. Wakil kepala sekolah sendiri sudah, saya serahkan. Kan gak berani itu kalau surat itu keluar rame, bisa sampai hutan mirudikna segala macam. Karena nggak ada peraturan harus pakai celana pendek itu nggak ada. Kalau seandainya pun ada peraturan harus pakai celana pendek, tidak menunjukkan bahwa celana panjang nggak boleh. Apa ada ketetapan harus pakai celana pendek dan tidak boleh menggunakan celana panjang? Nah, ada waktu itu loh. Demikian juga masalah jilbab dulu tahun 90-an kemudian sebelum 2000-2001 itu sempat marak juga masalah jilbab. Gak ada yang berani. Karena ini kaitannya sudah dengan tara kan gitu. Orang paling takut kalau masalah tara dia. Demikian juga kalau masalah jilbab. Gak mau. Terus apa mungkin dulunya kelincerai, wah cukur banget. Gak mungkin ada guru seperti itu. Kalau ada guru seperti itu berarti guru jahat itu. Termasuk golongan-golongan yang golongan hitam dalam dunia perselatan. Ini cerita dulu, tapi jangan ditiru loh. Yang saya sampaikan, yang saya jawab dari pertanyaan ini, dikomunikasikan. Insya Allah guru itu senang kok. Apalagi kalau kita menyelesaikan masalahnya bukan di sekolah, datang ke rumah. Guru itu paling senang sekali kalau diajeni muridnya itu senang sekali. Datang ke rumah, mungkin di sekolah bermasalah kan gitu. Ini tiba-tiba minggu pagi, ketuk pintu rumah, selamanya siapa? Denny pak. Denny siapa? Murid bapak, pasti buat dulu. Gak mungkin guru, ngomongnya gak mungkin. Ayo masuk-masuk dulu, cerita gini pak. Itu guru akan terkesan muridnya yang bermasalah tanda petik di sekolah ternyata datang menjelaskan, oh ya sudah yang penting nilainya apik le. Oh, percuma gak pakai jenggot terus gak lulus, yang penting kan lulusnya kan gitu intinya, lulus nilainya bagus. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, silahkan. Apakah hukumnya bermain kartu remi, kartu poker? Terus apa ini? Apa? Yukion. Yuki. Oh, keluaran terbaru nih. Ini model terbaru apa ini? Model terbaru remi apa keren? Termasuk remi. Ana nggak tahu. Mungkin antum yang biasa tahu. Atau kartu domino yang di dalamnya kita tidak berjudi. Terima kasih kembali. Jadi hal-hal yang seperti ini kita dilarang untuk melakukannya bukan karena masalah judinya saja. Jadi faktor yang menyebabkan kita dilarang melakukan seperti ini bukan karena judinya saja, tapi karena melalaikan, membuang waktu dengan sia-sia. Beda kan sama main badminton dan tenis meja. Ya memang menghabiskan waktu, tapi kan ada manfaatnya, tubuh sehat kan gitu. Tapi kalau kartu remi, sing sehat ning jari ini tok nggih. Nah, jadi jarinya tok atau apa? Itu yang pertama, yang kedua. Bermain dengan kartu-kartu seperti ini kan akan menimbulkan prasangka yang buruk kan gitu. Mungkin loh, seandainya kita yang bermain biasa-biasa aja, tapi tetangga yang lihat, teman yang lihat, wah, cahen kayo, dolanan poker ya loh. Mana-mana, pengurus MK kayo, sekelane remi, itu kan bisa menimbulkan prasangka buruk. Suugon, nggak boleh. Kok ada yang tertinggung sebenarnya? Kemudian yang berikutnya, kalau kita bermain kartu seperti ini kan secara zahir kita akan sama dengan yang bermain dengan kartu-kartu seperti ini secara berjudi kan. Kita akan mencontoh meniru. Maka yang terbaik kartu-kartu seperti ini ditinggalkan. Tapi jangan dikatakan orang. Akhirnya saya tobat Ustaz, tak kayak kanca-kanca wae. Itu memberikan fasilitas namanya. Kalau berani dibakar di depan teman-temannya lagi. Baik, yang berikutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, tolong dijelaskan maksud dari mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, dan bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi singkatnya, mencintai dan membenci itu karena Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan pelaksanaan syariat Allah. Kita mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah, dan kita benci seseorang karena dia melanggar syariat Allah. Itu sudah sederhana sekali. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena Allah itu bukan karena fisiknya, bukan karena apa namanya materi yang dia miliki, bukan. Karena dia adalah hamba yang taat, karena dia adalah orang yang saleh. Saya benci dia bukan karena perawakannya yang buruk rupa. Saya benci dia karena bukan karena dia punya sedan, bukan. Tapi saya benci dia karena dia selalu melanggar aturan-aturan Allah, bahkan menghina dan melecehkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhananya. Baik, yang kedua, saya merasa marah dan ada perasaan benci kepada teman saya karena saya merasa ia tidak memaafkan saya. Merasa ya. Saya dulu pernah mengatakan hal yang buruk tentang ibunya. Ibunya non-muslim. Saya sudah meminta maaf dan ia mengatakan tidak apa-apa dan tidak usah dipikirkan lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya menghilangkan perasaan benci dan marah itu. Yang menghilangkan perasaan benci dan marah itu karena perasaan dia tidak memaafkan itu ya. Karena dia merasa tidak memaafkan, padahal temannya kan sudah mengatakan tidak apa-apa dan tidak usah dipikirkan lagi. Artinya dalam kasus seperti ini kita tidak punya alasan untuk tetap benci dan marah. Kita nggak punya alasan. Alasan apa yang kita pakai? Yang pertama, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan itu, istighfar, taubat. Yang kedua, kita sudah meminta maaf dari orang yang terkait, yaitu teman kita sendiri. Maka tidak ada yang tersisa. Maka yang tersisa perasaan-perasaan seperti ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Syaitan tentu tidak senang apabila kita bisa menjaga persahabatan. Syaitan itu tidak senang kalau kita bisa menjaga hubungan pertemanan. Maka syaitan berusaha untuk memisahkan kita, menimbulkan dan memunculkan, menghidupkan rasa benci dan marah kepada orang lain. Tentu kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kerajaan dan singgasana iblis itu di atas lautan, kan gitu. Setiap hari iblis mengirimkan pasukannya untuk menebarkan dosa dan kemaksiatan di atas muka bumi di antara anak-anak cucu Adam. Setiap hari ada laporan iblis, hari ini saya telah menjerumuskan seseorang hingga dia minum minuman keras. Kata iblis, yang kamu perbuat masih kecil. Datang lagi, wahai iblis, saya telah menggoda anak cucu Adam sehingga terjatuh dalam perbuatan zina. Kata iblis, masih kecil. Terus kemudian datang pasukan yang lain, wahai iblis, pimpinannya, rajanya, saya tadi telah memisahkan antara suami dan istri hingga akhirnya bercerai. Kata iblis, bagus, ini dia baru tugas. Berusaha untuk dipisahkan. Maka wallahu alam, pertanyaan kedua ini, cara menghilangkannya adalah banyak-banyak membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, bagaimana kriteria suatu amalan dikatakan bid'ah? Kriteria amalan dikatakan bid'ah itu seperti yang dikatakan Nabi Muhammad alaihissalam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu. Artinya melakukan satu bentuk amalan dianggap ibadah padahal tidak diajarkan. Itu pengertian singkat dan sederhana untuk bid'ah. Sesuatu yang dilakukan dianggapnya sebagai ibadah, dianggapnya mendapatkan dan mendatangkan pahala padahal tidak dicontohkan. Karena semua ibadah yang mendatangkan pahala dan semua yang bisa mendatangkan rahmat dan ridha Allah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh sekarang, nah, ma'asyiral ikhwah. Seseorang beranggapan bahwa membaca Al-Qur'an di depan makam orang saleh, di depan makamnya kiai, makamnya sunan, itu dia berpendapat dan meyakini itu ibadah yang agung, pahalanya akan berkali-kali lipat. Dia yakin seperti itu. Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya terus baca Al-Quran di kuburannya Nabi gitu, nggak ada. Atau para tabi'in datang ke kuburannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baca Al-Quran, tidak ada tuntunannya. Maka ini dikatakan sebagai amalan yang bid'ah. yang perlu diingat, amalan bid'ah itu bukan dipahami segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah, bukan. Yang dikatakan bid'ah itu segala sesuatu yang dianggap ibadah padahal tidak diajarkan Rasul, itu baru bid'ah. Jadi kalau ada sipit-sipit bid'ah, sipit-sipit bid'ah, gini yang numpak motor, di zaman Rasul ramah motor. Nah, ini berarti salah paham tentang pengertian bid'ah. Sipit-sipit bid'ah, orang itu, ustaz yang anu, kocok motor. Yang zaman Rasul, apa yang kocok motor? Bid'ah, wih. Bukan itu yang dimaukan dan dimaksud dengan bid'ah yang dicela di dalam agama ini. Tetapi bid'ah itu satu bentuk amalan yang dianggap ibadah, mendatangkan pahala, tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya mengenal kehidupan generasi ghurabah yang terdahulu? Yang terdahulu ya. Berarti ya caranya hanya satu, membaca itu. Membaca yang pertama, membaca kehidupan dan biografi mereka, membaca biografi para sahabat, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup beliau. Kemudian yang kedua, bertemu langsung dengan para ulama. Ulama-ulama besar. Karena dengan melihat dan menyaksikan para ulama secara langsung, kita seakan-akan telah melihat generasi ghurabah yang terdahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita agar tetap pede dalam menjalankan agama Islam atau kegiatan keagamaan? Dan bagaimana caranya untuk mengembalikan semangat yang turun? Terima kasih kembali. Untuk mendapatkan kepercayaan diri dalam menjalankan agama Islam itu ada beberapa tahap dan langkah. Yang pertama, harus selalu diingat dan diyakini bahwa kita itu adalah hamba Allah yang diciptakan Allah untuk beribadah dan tunduk dengan aturan-aturannya. Itu yang paling penting. Kalau keyakinan ini telah hidup di dalam hati, bahwasanya kita ini hamba Allah, diatur oleh Allah dan harus tunduk kepada Allah, enak ya. Kita mau melaksanakan agama Islam, kegiatan keagamaan mudah. Dicela, dicerca segala macam. Saya bukan hambamu, saya bukan milikmu, saya tidak harus tunduk dengan peraturanmu. Tetapi saya adalah hamba Allah, milik Allah. Apa yang saya miliki adalah milik Allah dan saya harus tunduk kepada Allah SWT. Saya harus lebih tunduk kepada Allah daripada kamu. Ini pede. Bisa pede sekali. Yang kedua, langkah yang bisa diambil adalah dengan belajar. Artinya mengilmui semua aktivitas Islam yang kita lakukan. Karena dengan berdasarkan ilmu, kita seakan-akan membangun sebuah bangunan dengan fondasi yang kuat dan kokoh. Kita melaksanakan ajaran Islam dengan pijakan yang kuat, kita akan tetap pede. Tapi orang yang menjalankan keagamaan tanpa ada bekal ilmu, mudah goyah sekali. Maka yang terbaik adalah belajar, tetap terus belajar. Setelah betul-betul punya kuat, ilmu yang kuat, dia praktekkan, dia amalkan, sehingga ketika digoyang kanan, goyang kiri, dia tetap teguh dan kokoh di dalam melaksanakan syariat Islam. Dan bagaimanakah caranya untuk mengembalikan semangat yang turun? Adalah dengan beribadah, memulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita umat Islam berkeyakinan bahwa iman itu bisa bertambah, meningkat, dan bisa menurun, melemah. Iman itu bertambah dan meningkat dengan amalan soleh, amalan kebaikan. Ketika kita berbuat maksiat dan dosa, iman kita akan turun. Maka untuk meningkatkan iman dan semangat kita beribadah, tingkatkan ibadah dari hal-hal yang paling kecil. Mungkin kita masih kesulitan untuk mengamalkan ibadah yang besar, sholat malam, setiap malamnya 11 rakaat, keju, atau mungkin capek, ngantuk. Tapi kalau pas ujian 3 jam, 4 jam tetap gak ngantuk itu. Boleh sholat tahajud 2 rakaat, doa, istirahat, seturuan, bangun, minum kopi, boleh, nyantai gitu. Atau makan keripik, singkong, atau keripik tebu. Kan gak ngantuk itu, diisep gitu loh ya. Boleh, nanti sudah agak seger, bangun lagi rakaat ketiga dan keempat, dan seterusnya boleh. Jadi sholat tahajud itu gak mesti 2 rakaat, panen. Wah, berarti masuk meneng gak tau. Itu hanya akan membuat kejenuhan. Baca Al-Quran namanya, ya namanya satu juz. Semuanya kita punya target satu hari satu juz. Bukan, terus akhirnya matanya keju, terus mengeluarkan air air mata enggak. Pilih waktu yang tepat, disiasati semuanya. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti ini nanti iman kan bertambah. Mungkin kita melaksanakan hal-hal yang besar sulit, dimulai dari yang paling kecil. Infak 1000 sedekah untuk anak yatim atau pembangunan masjid atau infak apa. Nanti kan dengan berinfak iman itu bertambah. Setelah itu baca Al-Qur'an satu hari satu baris. Hal yang kecil kan? Cuma satu baris loh ini, bukan satu halaman, cuma satu baris. Itu enggak sampai satu menit itu satu baris. Satu baris dari mana? Baca aja. Timbul cinta. Terus senang-senang akhirnya kita bisa untuk melaksanakan ibadah yang lebih besar. Bagaimanakah sikap kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang berada di Gaza? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-muslim lil muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan, memperkuat dan memperkokoh satu dengan yang lain. Nabi katakan masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atuhihim kama masalil jasad idza ishtaka minhu ubun tasada 'alaihi sa'irul jasad bil humma wasahar. Muslim satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, itu yang lainnya pun turut merasakan sakit. Kita merasa sakit, bersedih, dan harus bersedih dengan keadaan kaum muslimin di Gaza atau di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain. Maka membantu dan menolong mereka banyak sekali bentuknya. Membantu dan menolong mereka dengan doa, itu lebih utama. Nah, karena silahul mu'min ad-doa, senjata seorang mukmin yang paling kuat adalah berdoa. Banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan doa. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, semua kita andalkan, kita upayakan, tidak jadi. Tetapi akhirnya ketika kita luluh memasrahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdoa, satu doa itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Menyelesaikan banyak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bid'ah itu apa, hanya dalam ibadah atau juga dalam hal muamalah? Bid'ah itu bisa dalam hal ibadah, bisa juga dalam hal muamalah. Karena muamalah itu termasuk dalam ibadah. Jadi, membedakan antara ibadah dan muamalah itu hanya dalam pengertian fikih saja. Tapi kalau secara umum, semua yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Jadi ibadah itu artinya kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah dalam bentuk ibadah kan gitu. Jadi ibadah aksen, ibadah dalam bentuk muamalah, ibadah dalam bentuk akhlak, ibadah dalam bentuk manhaj, ibadah dalam bentuk akhlak, akidah dan seterusnya. Jadi bid'ah itu bisa dalam hal ibadah menurut pengertian fikih, bisa juga dalam hal muamalah. Wallahu a'lam. Apa saja kewajiban sunnah serta haram yang sering dilupakan atau jarang diketahui ketika seseorang pindah rumah atau ngekos? Nah, yang harus dilakukan, nah barakallahu fikum, ketika kita pindah rumah atau ngekos, pindah rumah baru atau ngekos, adalah membacakan Al-Quran di rumah baru dan kos-kosan baru tersebut. Kalau rasa mau salah Al-Quran, ya belajar gitu. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, kan bisa menggunakan alat tape recorder atau laptop, mungkin komputer. Kalau sekarang kan HP itu kan masya Allah itu bisa menyimpan berapa puluh giga itu. Dari macam-macam merotak, ini setelkan merotalnya, artinya bacaan Al-Quran. Itu yang harus dilakukan. Demikian juga membersihkan, serta menggunakan rumah serta kos-kosan itu sebagai tempat beribadah. Untuk sholat, tapi jangan sholat wajib di masjid. Ya, untuk sholat sunnah, untuk baca Al-Quran, agar rumah itu dijaga dan dicintai Allah. Malaikat rahmat senang masuk ke dalam rumah dan kos-kosan seperti itu. Sementara hal-hal yang haram yang sering dilakukan itu adalah apa namanya, pakai sesajen, itu gak boleh seperti itu. Khusus di potong ke titik jago yang warna merah, kepalanya hitam, yang dalam tubuh di peluruh ke. Nah, itu ada pemahaman dan keyakinan seperti itu. Atau harus apa namanya, buatkan nasi kumpeng, nasi kuning, nggak mesti. Tapi kalau kita punya, mungkin ada rezeki karena mungkin kita bahagia senang, jadi karena bahagia dan senang terus pengen raktir teman-temannya, boleh. Semua di sini dipanggil nggak apa-apa. Ada yang ngekos baru? Ada nggak? Diusulkan aja untuk undang kita. Haji kan penyontang. Lele. Iya, betul gak? Oh, bebek. Malah ditambah menunya. Kita minta lele malah ditambah bebek, bukan diganti, ditambah bebek. Tapi oke. Tapi kan penting kan di Solo kan. Enggak kemana. Baik. Apakah boleh membayar puasa ketika hari Jumat? Boleh. Larangan puasa pada hari Jumat adalah larangan karena mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Itu yang enggak boleh. Jadi puasa yang jenis Jumat terus itu baru enggak boleh. Atau tiap Jumat Kliwon, tiap Jumat Legi, tiap Jumat Wage, itu enggak boleh mengkhususkan Jumat untuk puasa. Tapi kalau kita berpuasa tepat pada hari Jumat, bukan karena mengkhususkan Jumat untuk berpuasa, tidak mengapa. Seperti membayar puasa mungkin Ramadan tahun lalu, apa namanya, di opname jadi harus makan. Opname kok makan? Ya opname sudah infus. Tapi kan, apa namanya, harus minum obat. Bagaimanakah sikap kita bila diajak orang tua kita mendatangi kajian di mana banyak syubhat di dalamnya? Sedangkan dalam acara tersebut orang tua kita dijab sebagai orang berkepentingan. Jawabannya tadi, komunikasi. Komunikasi kan bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada orang tua. Amek menang tok gini. Terus maksudnya semburut orang tua malah semakin enggak senang sama kita. Atau Pak, abang mungkin selesai makan malam. Saya sering melakukan seperti itu dengan orang tua saya. Sering melakukannya. Artinya dulu sering diajak antaranya acara itu, tapi sering diskusi, akhirnya orang tua saya sendiri yang akhirnya malas. Salah, bener dari ini bener. Memangnya diajak, umpamanya contohnya diajak kondangan malam, malam minggu, harus dandan rapi segala macam. Di sana ya cuma main nunggu-nunggu ini. Yang punya kondangan sudah tidak memperhatikan kita kan, tamunya terlalu opah. Yang melayani kita bukan yang undang kita, malah yang melayani kita malah pelayan-pelayan itu yang mulai kayak tadi. Nggak mau gini Pak, dibaguskan di rumah, ngobrol seperti ini, enak suasana keluarga. Saya menjelaskannya seperti itu. Daripada waktu kita habis di luar, apa namanya acara-acara seperti itu, lebih bagus kita di rumah kan kumpul, goreng telur. Saya senang telur goreng. Sama keluarga loh Bapak Ibu, adik-adik kakak, tak gorengnya telurnya. Ada-ada yang bersihkan telur, nguliti telur, ke telur. Potong-potong, saya goreng, setelah itu buatkan teh, ngobrol. Enak ngobrol sama orang tua itu. Jangan jadi anak yang apa namanya tidak memiliki komunikasi dengan orang tua. Penting sekali itu. Apalagi nanti pertanyaan spesial ini. Maya nanti mau menikah, mau belajar. Komunikasi kita sebelumnya itu sangat berperan sekali. Uang jajan itu sangat terkait dengan komunikasi kita dengan orang tua. Kalau kita komunikasinya bagus, ngobrolnya gampang. Suatu saat kita punya unek-unek sampaikan Pak gini, ini nggak pernah ngobrol, nggak pernah diskusi, pokoknya Pak duit pergi, nggak pernah ngobrol gimana Pak, mungkin membicarakan masalah ronda, kemarin itu ada anak muda kumpulan Pak, oh iya, ini sangat berpengaruh sekali. Kalau nggak ada komunikasi dari awal, suatu saat punya keinginan, punya gelem, nyampaikan ke orang tua ya acuh aja. Nah besok kalian kalau jadi orang tua terapkan seperti itu pada anak-anaknya. Sudah punya rencana jadi orang tua? Sudah. Rencanakan itu dengan baik, tolong ya. Baik, insya Allah dikomunikasikan dengan orang tua. Saya sudah mencoba mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa rasyidin dengan ilmu yang saya dapatkan. Namun ada tetangga yang mencibir akan tindakan saya tersebut dan membuat orang tua saya kurang serak atau kurang setuju dengan pilihan saya. Nah, solusi atau nasihat apa yang pantas diberikan pada orang tua saya? Yaitu komunikasi. Penting itu. Karena saya punya pengalaman pribadi yang sungguh-sungguh sangat mengesankan. Komunikasi dengan orang tua itu sungguh mengesankan sekali. Jadi ketika kita bisa membangun komunikasi, apapun yang kita inginkan mudah tersampaikan kepada orang tua. Sampai hal yang paling sensitif sekalipun, orang tua tidak akan tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Tidak akan tersinggung. Mungkin terkait dengan pekerjaan orang tua kita tidak setuju. Aku rasa setuju. Kalau bapak kerja di bank, kalau komunikasi sebelumnya sudah terjalin, orang tua tidak akan tersinggung. Lah kenapa? Kan gitu, diskusi kan mulai dimulai. Orang tua akan bertanya, apa alasanmu bapak tidak senang bapak kerja di bank? Ya karena bapak begini. Bahkan gini komunikasi. coba, aku memang belum siap, besok tak tanyakan satu, coba tanyakan satu. Terjalin. Tapi ini enggak pernah ngomong masalah agama, tinggal pak, enggak boleh pak kerja di bank haram. Ngerti apa gue? Karena sebelumnya enggak ada komunikasi. Komunikasi itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil gitu. Menurut bapak gimana kalau potongan rambut saya dibuat seperti ini? Jadi hal-hal yang paling kecil. Bagaimana menurut bapak kalau saya aktif di NKI di sekolah? Bapak akan berikan begini. Tapi nanti saya akan begini. Bagus diskusi, masya Allah bagus. Rasulullah SAW melarang umat Muslim untuk membangun tempat ibadah di atas makam. Pertanyaan, bagaimana dengan Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah yang di dalamnya ada makam Rasulullah dan sahabatnya? Rasulullah melarang umat Islam membangun tempat ibadah di atas makam, ya kan? Larangannya apa? Membangun tempat ibadah di atas makam. Sekarang kuburan Rasulullah, tempat ibadahnya mana, makamnya mana? Tempat ibadahnya Masjid Nabawi, makamnya makam Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Masjid Nabawi dibangun di atas makam Nabi? Ya tidak. Masjid Nabawi itu yang bangun Nabi kok. Ya kan? Jadi memang benar Rasulullah melarang membangun tempat ibadah, membangun masjid di atas kuburan, memang benar. Ada hadisnya, banyak Bukhari Muslim, di atas makam. Tempat ibadah dibangun di atas kuburan. Jadi kuburannya terlebih dahulu ya. Nah sekarang pertanyaan Masjid Nabawi, piye? Loh yura piye piye? Karena Masjid Nabawi dibangun terlebih dahulu, kemudian makam. Yang kedua, apakah Masjid Nabawi dibangun di atas makam? Jawabannya kan tidak. Karena Masjid Nabawi ini yang bangun Nabi kan gitu. Yang kedua, apakah makam Nabi itu, apakah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di dalam Masjid Nabawi? Coba perhatikan baik-baik pertanyaannya. Apakah Rasulullah SAW dimakamkan di Masjid Nabawi? Tidak kan? Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah yang dulu belum masuk dalam Masjid Nabawi. Harus dibedakan ya? Harus dibedakan. Tapi karena memang untuk kepentingan umat, kemudian itu berdasarkan keputusan waktu itu, maka masjid diperluas tanpa mengambil makam Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya sekarang, saat ini masjid sekarang, Masjid Nabawi sekarang, yang di dalamnya ada masjid, ada makam Nabi. Pertanyaannya, apakah Masjid Nabawi dibangun di atas makam Nabi? Enggak, karena makam Nabi itu dibuat ruangan khusus. Ruangan khusus artinya dikelilingi kamar, sehingga Masjid Nabawi itu posisinya di area luar makam Nabi. Jadi Masjid Nabawi itu bukan dibangun di atas makam Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Maklum insyaAllah. Bagaimana menyikapi arah kiblat yang berubah? Apakah kita harus menyesuaikan atau bagaimana seharusnya? Nah, kalau artinya yang kita ketahui dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dan itu sudah melalui beberapa tahap keputusan dan kebijakan itu melalui rapat segala macam penelitian dan seterusnya, maka kita bisa mengikuti arah tersebut. Yang jelas selama arah sholat kita ke kiblat, ke Ka'bah, walaupun melenceng sedikit, walaupun pada akhirnya nanti melencengnya besar kan gitu, mungkin sekarang melencengnya sedikit satu mili, tapi sampai ke sana sudah banyak. Tidak mengapa, itu tidak mempengaruhi sahih atau tidaknya sholat yang kita lakukan, karena Allah berfirman, fattaqullaha hanas taqwa. Salah satu amalan yang akan terus mengalir meskipun seorang telah mati adalah anak yang soleh. Apakah diantara balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua yang memiliki anak yang soleh? Apakah diantara balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua yang memiliki anak yang soleh? Banyak. Yang pertama, yang disebutkan di depan tadi, balasannya ketika orang tua sudah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala karena anaknya selalu mendoakannya. Pahala pertama karena dia didoakan anaknya. Yang kedua, pahala karena dia memiliki anak yang saleh yang selalu mendoakan. Jadi berlipat dalam satu amalan, berlipat pahala. Yang kedua, orang tua yang punya anak saleh menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang tua nanti di hari kiamat oleh Allah dimasukkan dalam surga, masuk dalam surga. Orang ini kaget, ya Allah, kok saya masuk dalam surga? Kaget gitu, heran. Merasanya masuk neraka. Artinya nggak paham. Saya kan nggak punya amalan saleh, saya nggak rajin dulu di dunia. Apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Bistighfari waladik." Kamu masuk ke surga ini karena doa ampunan dari anakmu yang selalu dipanjatkan. Berbahagia sekali. Nah, yang ketiga, kalau anaknya saleh, hafal Quran, nanti pada hari kiamat orang tuanya akan dibanggakan, dipakaikan mahkota yang bagus. Ketika anaknya yang saleh itu dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam surga, nama orang tuanya disebut. Siapa hambaku yang masuk dalam surga? Oh, fulan, anaknya fulan, fulan bin fulan bin fulan. Nama bapaknya juga sekaligus disebut nama orang tuanya. Jadi balasannya banyak sekali. Maka kita sebagai anak hendaknya menjadi anak yang saleh, dan besok menjadi orang tua, insya Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Mau tanya, gimana caranya membentengi diri dari godaan pacaran? Mungkin bukan pacaran seperti anak muda pada umumnya, tapi pacaran yang tersembunyi, yang biasanya menyerang ikhwan dan akhwat yang sudah paham Islam atau aktivis. Dijawab siapa ini? Ya, sebenarnya masing-masing kita sudah paham lah. Yang aktif, yang apa, ikhwan akhwat yang sering mengikuti kajian keagamaan, kajian Islam, sebenarnya sudah paham apa itu arti pacaran. Tapi kadang-kadang syaitan membisikkan, rapopo, kan rapopo ketemu mengenakan soal seks bukan aja, telepon atau apa, ngasih buku hadiah juga, saya nggak pacaran, dia cuma ngasih aja perhatian, care gitu. Ya barangkali besok jodoh, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya tidak akan kembali, saya tidak akan kecewa. Seperti itu syaitan membisikkan, kan begitu? Iya. Oh, dijawab sendiri, iya. Karena kita pernah muda juga, gitu. Sama-sama tahu, pernah merasakannya juga. Tapi yang jelas, wallahu a'lam bishawab, untuk membentengi diri dari godaan pacaran, kita sibukkan dengan hal-hal lain. Itu kan sebenarnya prinsip hidup manusia kan gitu. Kalau tidak ingin tergantung dengan ini, sibukkan dengan yang lain. Tidak hanya sebatas ngadepin ini aja, iya caranya, jangan. Kalau kita sibukkan dengan perkara yang lain, ini dengan sendirinya akan hilang. Insya Allah begitu. Ya, sibukkan dengan belajar. Nah, orang yang benar-benar belajar nggak ada waktu untuk pacaran. Betul nggak? Betul. Ya, jawab sendiri. Karena jawabannya pasti. Orang yang sibuk belajar nggak ada waktu untuk pacaran. Dengan bentuk dan model apapun. Wah, ini mau tak dijawab ini. Jadi pertanyaannya diubah ya. Ada seorang ikhwan yang ingin berniat menikahi akhwat karena untuk menjaga diri. Tetapi di zaman yang sekarang ini, hal ini merupakan bentuk kegiatan yang asing. Orang-orang di sekitar kami, terutama orang tua kami, mungkin belum bisa menerima hal ini. Jawabannya apa nih? Loh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam dakwah, sebab terbesarnya itu iya kan, dengan para sahabatnya seperti apa, dengan orang-orang tua seperti apa, dengan orang-orang gunung ini seperti apa, orang-orang badui, dengan musuh-musuhnya seperti apa, komunikasi dijawab berhasil. Dengan anak-anak kecil yang masih senang bermain, Rasulullah berkomunikasi dengan bahasa dan kebiasaan anak-anak kecil itu, senang bermain, ya Rasul ikut bermain bersama mereka. Jadi komunikasi yang paling penting. Bisa menjelaskan kenapa saya memilih jalan seperti ini wahai ibu, kenapa saya memilih jalan seperti ini wahai ayah, ada sebuah cerita nyata dan benar-benar nyata. Ada seorang akhwat, ini mungkin bagus sekali, bisa kita tiru. Ada seorang akhwat lulus SMA, pengen belajar agama mondok pesantren. Sama orang tuanya nggak boleh, kamu kuliah aja. Si anak ini ikut, ya kuliah. Tapi sudah mempersiapkan rencana matang. Kuliah di UNS, sebut aja. Memang betul di UNS. Gak ada di sini kan? Gak ada ya? Ikhwan semua. Tadi diceritakan apa? Sebulan, dua bulan, si akhwat ini datang menemui ibunya. Ibunya dulu, "Bu, aku berhenti kuliah." "Loh, kenapa?" "Aku gak betah, Bu." "Kenapa?" Cerita dia, "Teman-teman saya itu pergaulannya bebas, Bu." Nah, mulai itu semua diceritakan yang jelek-jeleknya itu. Kan seorang ibu kan tentu yang ibu yang baik. Masa begitu? Iya, tiap malam minggu itu teman-teman yang kos-kosan itu diajak laki-laki pergi pulang tengah malam gini, ceritanya ini cerita itu. Ada teman saya yang hamil di luar nikah, Bu, ini ada yang diperkosa. Gitu sudah, Bu, enggak usah kuliah lagi. Betul ya? Betul itu. Ya mohon maaf kalau bahasa kita itu, teman-teman saya yang kuliah-kuliah itu nyewami sidik-sidik di sini nonton bareng-bareng, ya bahasa itu seperti itu lah. Iya, masa ibu mau saya anak ibu seperti itu? Jangan, silahkan kuliahnya di apa, Universitas Islam aja. Nah, ibunya bilang gitu, maksudnya tetap kuliah ya, jangan di UNS yang negeri, yang Islam. Gimana? Waktu itu diajak di UNS, mohon maaf, UNS gimana? Ya sana kan, Universitas MX Muhammadiyah Surakarta. Ya sudah, kamu yang kampusnya yang Islami lah. Akhwatnya ini, ya gak apa-apa, Bu. Jadi gak ditentang dulu, ya gak apa-apa. Lanjut dipilihkan, selesai, diterima. Kata namanya bapaknya ini, ya mohon maaf, ini tahu kan, punya pangkat gitu loh, orang kaya. Ini nyata loh ini, tapi akhwatnya sudah nikah, jangan dicari. Dan nikah yang jelas kita bisa ambil bagaimana keterbikan di dalam berkomunikasi dengan orang tua. Kuliah duanya bulan dua bulan, datang lagi, "Bu, sama UNS dengan UNS, sama biaya tondo untuk kehidupannya kos-kosanku seperti ini." Ceritakan antum semua kan udah tahu kan kehidupan mahasiswa-mahasiswa sekarang seperti apa. Gak usah ditutup-tutupi ya, sama-sama tahu sendiri. "Kehidupanmu seperti ini, adanya teman-teman saya itu ceritanya bukan kuliah, Bu. Anu, pacar saya begini, kerjanya begini. Bapak pacar saya dokter, menteri." "Yang ada cuma malam minggu diterapin makan bebek goreng. Nasi udo atau spesial timlo segala macam." Jadi seperti itu aja. Uangnya itu cuma dihabiskan seperti itu, Bu. On jandang segala macam. Masa sih uangnya seperti ini? Saya tidak membicarakan makanannya loh, tentang UMS-nya. Ini yang memang masih dua wajibnya. Gitu, iya. Sudahlah, kamu keluar aja. Sudah masuk yang lebih Islami lagi. Belum mau kalah nih ibunya. Kalau bapaknya sih gampang bapaknya. Bapaknya polisi. Bapaknya polisi. Jangan dicari loh. Yang jelas asli Solo ini. Kemudian masuk STAI. Tahu STAI gak? Sekolah tinggi agama Islam Surakarta ya? STAI. Kata akhwatnya ini, "Ya gak apa-apa, Bu, masuk. Mudah-mudahan lebih baik." Diikuti. Oke, 2 bulan, 3 bulan ketemu lagi sama ibunya. Sama, Bu. Yang namanya kampus itu sekarang ya apa ada yang beda? Sama semua kan? Sampai kampus-kampus yang dikatakan kampus Islam sama keadaannya mahasiswa-mahasiswinya. Sekarang itu yang penting action gaya kok. Sulit. Kita orang baik. Si akhwat ini menceritakan bahwa teman-teman saya buruk gitu loh. Teman-teman saya seperti ini kehidupan. Ceritakan. Ya sudah. Jadi intinya ini arep jalo opo no, abang. Akhirnya saya pengen mondok aja. Mondoknya di mana? Nyebutnya di pondok kita ibu ini. Akhirnya semenjak itu ibunya tiap pagi nganter anaknya belajar di pondok kita, sore dijemput. Ibunya sendiri nganter jemput, nganter jemput. Sudah boleh pakai charger, boleh segala macam. Sudah begini komunikasi tadi. Alhamdulillah sudah nikah, sudah punya anak satu. Jadi jangan dicari. Carilah yang semisalnya. Untuk yang laki-laki juga seperti itu. Kan bisa beralasan hampir sama dengan alasan yang menggunakan apa tadi. Gampang sebenarnya. Menjana yang pengen kuliah wahai kan gitu. Wallahu alam gitu. Jadi yang paling penting adalah komunikasi. Pertanyaan yang ditanyakan ini pun demikian. Bagaimana caranya kami memberikan pengertian kepada orang-orang terdekat kami agar kami mendapatkan izin menikah? Ceritakan. Nah, hal-hal buruk, oh ya ditakut-takuti orang tua itu. Kalau perlu ambil data statistik dari dinas kesehatan atau kepolisian kasus pemerkosaan di Solo. Lainnya kan nggak apa-apa. Karena saya ngobrol sama bapak dari Aqua tadi, karena bapaknya adalah seorang polisi, anggota kepolisian. Kita cerita, bapaknya juga cerita, bener mas. Itu kita dalam sebulan kasus pemerkosaan sekian, aborsi berapa? Aborsi, kemudian hamil juga menikah, segala macam juga. Banyak kasus seperti itu. Menteri Pendidikan, sekarang siapa namanya? Muhammad Nuh kan? Bapak Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, sekitar sebulan yang lalu, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa 80% wanita Indonesia sebelum menikah sudah dipegang suami. Yang ngomong bukan saya loh, Menteri Pendidikan loh ini, yang berbicara dengan data. Apa gelem? Maka carilah kehidupan yang baik. Kalau itu tadi buruba tadi, unasun salihuna di unasin katirin su. Orang-orang baik sekitarnya jahat buruk. Kita yang laki-laki hendaknya pintar-pintar memilih calon istri yang benar-benar gitu loh, 100%. Jangan ada bimbang ragu. Set. Yang akhwat pun demikian. Nah, kalau ingin menjaga kehormatan diri, carilah calon suami yang baik, yang saleh-saleh seperti ini. Kan enggak kelihatan dia saleh calon suami. Cukup insyaallah. Sudah mendekati zuhur matrai sesuai dengan target ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bertemu kembali. Kalau ada kesempatan buat teman-teman ikut daurah SMA nanti di pondok kami juga bagus sekali insyaallah. Sekaligus kita outbound banyak pengalaman-pengalaman di sana. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.